Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala fis sirri wal alan. Kaum muslim sekalian, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keramaian ataupun di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taqwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu. Bertakwalah kepadanya, maka kita semua akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kaum muslim sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema orang muslim diharamkan ikut hari raya atau peringatan khusus orang kafir. Kaum muslim diharamkan ikut hari raya atau peringatan khusus orang kafir. Kita mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu kita melewati salah satu hari raya khusus yang dimiliki oleh orang kafir. Dan sebentar lagi kita akan memasuki juga peringatan khusus bagi orang kafir, yaitu masuk kepada tahun baru yang tahun baru tersebut penanggalannya dinyatakan oleh orang kafir. Maka sebagai kaum muslim, dan ini sebagai nasihat bagi kaum muslim sekalian, khatib menyampaikan khutbah tentang keharaman seorang muslim ikut andil dalam hari raya serta hari-hari khusus, peringatan-peringatan khusus orang kafir. Apa dalil-dalilnya dan apa saja yang kita bisa ambil pelajaran dari khutbah ini? Sebelumnya khatib menyebutkan bahwasanya kita kaum muslim sebagai seorang muslim harus bangga dan merasa mulia dengan Islam. Harus bangga dan merasa mulia dengan keislaman kita. Kenapa? Karena kita beragama dengan agama yang paling diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkeyakinan dengan keyakinan yang paling direlai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para ikhwah kaum muslim sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulialah kita dengan agama Islam kita, dan keyakinan kita mulia dengan agama Islam kita ini menuntut kita untuk tidak mengikuti dengan ikutan apapun, dengan keandilan apapun terhadap kegiatan yang khusus dimiliki oleh orang-orang kafir, baik hari raya mereka ataupun peringatan-peringatan khusus orang-orang kafir. Mulialah kita dengan agama Islam kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya, telah menyebutkan sebuah kabar yang berupa larangan dan berupa celaan, bahwasanya akan ada benar-benar dari umat ini kaum atau orang-orang yang mengikuti kebiasaan khusus orang-orang kafir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu." Artinya, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sampai mereka memasuki lubang biawak, maka kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, al-yahudu wan-nasara." Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan orang-orang sebelum kita itu kaum Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti oleh sebagian dari umatmu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman." Kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani, maka siapa lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berupa kabar sekaligus juga celaan dan larangan bagi kaum muslim untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan khusus kaum kafir, baik itu kaum Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik. Dan kaum kafir yang dimaksudkan di sini adalah seluruh yang selain beragama Islam. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nasrani selain muslim, di hari-hari ini mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam dilahirkan pada bulan Desember, dan juga mereka berkeyakinan atau mereka membuat sebuah kebiasaan untuk memperingati tahun baru Masehi, tahun baru Masehi. Dan termasuk yang menjadikan kesedihan bagi seorang muslim di dalam hatinya adalah kita melihat bahwa sebagian dari kaum muslim ada yang ikut andil berpartisipasi bersama kaum Nasrani di dalam peringatan-peringatan mereka, baik dalam peringatan hari kelahiran Nabi Isa menurut mereka Yesus, ataupun dalam peringatan memperingati pergantian tahun, tahun Masehi, dari 2011 menjadi 2012. Dan sebagian kaum muslim juga, dan ini yang menyakitkan hati seorang muslim juga, mengikuti dan meyakini, menganggap sesuatu itu baik, mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum orang-orang kafir, kaum Yahudi dan Nasrani. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa ikut andil, ikut berpartisipasi di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, baik kaum Yahudi ataupun Nasrani, atau memperingati hari-hari yang khusus bagi mereka, tidak diperbolehkan dan diharamkan bagi kaum muslim. Kenapa? Karena hari raya adalah termasuk daripada jenis perbuatan mereka yang merupakan kekhususan dari agama mereka dan syiar agama mereka yang batil. Perhatikan baik-baik. Kenapa dilarang seorang muslim, diharamkan bagi seorang muslim untuk ikut andil, ikut berpartisipasi di dalam hari raya khusus orang kafir, atau hari-hari yang mereka memperingati secara khusus oleh orang-orang kafir? Karena hari raya dan hari-hari khusus yang mereka peringati merupakan jenis perbuatan mereka yang merupakan bagian dari agama khusus mereka dan merupakan syiar, simbol yang khusus bagi mereka dari agama mereka yang batil. Ya, dan kita kaum muslim telah dilarang untuk mengikuti mereka di dalam hari raya, hari raya mereka. Apa dalil atas pernyataan ini? Kita ambilkan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma serta rasional dari akal kita. Ya, yang pertama dari Al-Quran, dalil-dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 72. Di dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ibadur rahman. Hamba-hamba Allah itu siapa, sifat-sifatnya apa? Maka kalau kita ingin mengintrospeksi diri kita, coba kita lihat di akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ya, memberikan sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Hamba-hamba Allah itu siapa? Wa ibadur rahman alladzina, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang, termasuk sifatnya yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 72 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Perhatikan kata-kata az-zur, sengaja saya tidak terjemahkan. Az-zur termasuk sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Hamba-hamba Allah itu siapa? Yang tidak menyaksikan az-zur. Para ulama dari kalangan tabi'in, para ahli tafsir, mereka menafsirkan az-zur adalah a'yadul musyrikin. Siapa mereka yang menafsirkan seperti ini? Imam Mujahid rahimahullah, kemudian Abul Aliyah, kemudian juga Rabi' ibn Anas, kemudian Al-Qadi Abu Ya'la, Ad-Dhahhak, semua ahli tafsir di generasi ulama-ulama terdahulu yang mereka mewarisi ilmu mewarisi ilmu para sahabat, yang para sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan az-zur adalah a'yadul musyrikin, hari raya, hari raya orang musyrik. Sifatnya hamba Allah yang beriman tidak menghadiri, tidak ikut andil, tidak ikut berpartisipasi dalam hari raya orang-orang musyrik. Ya, dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Artinya, kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat, Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sebuah jalan, sebuah syariat. Fattabi'ha, ikuti jalan itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan itu. Wala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah larangan, dan jangan engkau ikuti kemauan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Perhatikan baik-baik. Kemauan atau hawa nafsu orang-orang yang tidak mengikuti adalah selain jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuatkan oleh Allah di atas sebuah jalan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk mengikuti jalan-jalan kemauan-kemauan selain jalan ini. Orang-orang selain jalan ini, yaitu dari kaum kafir yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang sangat jelas surat Al-Jathiyah ayat 18. Larangan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga plus secara tidak langsung larangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti kemauan, hawa nafsu, kebiasaan orang-orang yang selain ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Kemudian dalil yang lain surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap sesuatu kami jadikan dari kalian syir'ah wa minhaja. Syir'ah artinya adalah syariat. Minhaja metode. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan syir'ah adalah sabilan, jalan. Minhaja metode dalam beragama. Setiap umat metode mempunyai metode masing-masing. Silahkan, kita tidak bisa memaksa kaum Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan mencampur adukan antara keyakinan dengan keyakinan. Itu yang dilarang. Karena setiap umat mempunyai jalan, mempunyai syariat tersendiri, dan setiap umat mempunyai metode beragama tersendiri. Tidak boleh dicampur adukan satu dengan yang lainnya. Dalil juga yang sangat jelas bagi kita. Kemudian surat Al-Hajj ayat 34 sebagai dalil juga, wali kulli ummatin ja'alna mansakan, dan di setiap umat kami telah jadikan mansak. Mansak artinya adalah gaya untuk beribadah, tata cara untuk beribadah sendiri-sendiri. Setiap umat ada tata caranya untuk beribadah sendiri-sendiri. Tidak bisa umat yang satu mengikuti tata cara ibadah umat yang lain, karena setiap umat telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tata cara beribadah sendiri-sendiri. Ini dalil-dalil dari sunnah, dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abu nafihima. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, orang-orang kota Madinah yang sebagian sudah masuk dalam agama Islam mempunyai dua hari, yang di dalam dua hari tersebut mereka jadikan sebagai dua hari khusus. Mereka sukaria di sana, mereka berkumpul-kumpul dalam dua hari tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Dua hari apakah ini? Kenapa kalian membedakan dua hari ini dari hari-hari yang lain? Kenapa kalian menjadikan dua hari ini bersukaria di dalamnya? Kemudian kaum muslim yang berkumpul pada dua hari ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dulunya kafir, mereka dulunya musyrik, maka mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu kami ketika masih dalam keadaan musyrik, kami merayakan dua hari ini. Ketika kami masih dalam keadaan jahiliyah, kami merayakan bersukaria di dalam dua hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menanggapinya. Beliau mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. yaumul adha wa yaumul fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik bagi kalian. Yaitu apa? Yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Perhatikan kata-kata menggantikan. Ya, di sini Rasulullah SAW menggantikan. Maksudnya dua hari yang biasa mereka jadikan sebagai hari khusus yang mereka bersukaria, berkumpul-kumpul di sana, diganti oleh Allah. Dan kalau yang namanya diganti, yaqtadi tarkul mubdali minhu, berkonsekuensi untuk meninggalkan sesuatu yang sudah diganti. Yang namanya diganti harus konsekuensinya meninggalkan sesuatu yang sudah diganti. Yaitu apa? Hanya berhari raya pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, dan tidak berhari raya di hari-hari orang jahiliyah ataupun orang-orang kafir atau musyrik. Dalil yang sangat jelas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil ini juga yang menyatakan, yang membantah pendapat bahwasanya hari raya, mengucapkan hari raya bukan ritual ibadah, bukan perkara ibadah. Dia adalah perkara kemanusiaan, perbuatan baik kepada kaum kafir. Maka kita katakan, bukankah Allah telah menggantikan, menunjukkan kepada bahwasannya hari raya adalah merupakan syiar sebuah agama. Dan kalau sudah berkaitan dengan agama, berarti permasalahan apa? Agama, ibadah, bukan hanya sekedar kemanusiaan. Ya, dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum." Sesungguhnya di setiap kaum, setiap agama, setiap umat mempunyai hari raya. Dan hari raya kita kaum muslim adalah hari ini, yaitu hari Idul Adha atau Idul Fitri. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Tashabbuhul Khasis bi Ahlil Khamis, beliau mengatakan, "Fa hadzal qawlu minhu yujibu ikhtisasa kulli qaumin bi'idihim kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang mengatakan di setiap kaum ada hari raya, ini mewajibkan bahwasanya setiap kaum mempunyai kekhususan hari raya tersendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, setiap sesuatu telah kami jadikan jalan dan metode beragama masing-masing. Ini juga hadis yang membantah pendapat bahwasanya mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir. Sengaja saya tidak menyebutkan selamat hari raya apa, karena semua hari raya selain hari raya Islam dilarang orang muslim mengikutinya. Karena kadang-kadang kaum muslim itu hanya mengenal hari raya ini dari orang kafir, padahal di sana masih banyak hari raya lain. Itu juga kita harus cegah kaum muslim. Ini termasuk kelatahan kita juga, hanya berbicara masalah hari raya ini, sedangkan hari raya kaum kafir masih banyak yang lain. Itu juga dilarang kaum muslim untuk mengikutinya. Ya para ikhwan, makanya saya menyebutkan hari raya orang kafir. Apapun hari rayanya, apapun hari terkenal dari mereka yang merupakan hari istimewa di selain agama Islam, dilarang kaum muslim untuk mengikutinya. Ya, karena kaum muslim hanya mempunyai dua hari raya, hari Idul Adha dan Idul Fitr. Kemudian beliau juga mengatakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau ini bermadhab Syafi'i, ulama abad ke-7 Hijriah, dan beliau murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa idza kana lin-nasara 'idun wa lil-yahudi 'idun mukhtassina bidzalika, fala yusharikuhum fihi muslim kama la yusharikuhum fi syir'atihim wala fi qiblatihim." Perhatikan, ini perkataan yang sangat berat dan harus dipahami dengan baik. Sebagai jika kaum Nasrani mempunyai hari raya, kaum Yahudi mempunyai hari raya, maka seorang Muslim tidak boleh ikut andil, ikut berpartisipasi di dalamnya. Sebagaimana, perhatikan kata-kata sebagaimana ini, sebagaimana kaum Muslim juga tidak boleh ikut andil di dalam syariat mereka atau di dalam kiblat mereka. kita, kiblat kita kaum muslim ke Ka'bah, kiblat kaum Nasrani mungkin ke salib. Sebagaimana kita tidak boleh mengganti kiblat kita atau ikut-ikutan kaum Nasrani dalam kiblat mereka, begitu pula kita tidak boleh ikut andil di dalam hari raya mereka. Ini dan ini sama. Paham maksud saya? Karena permasalahan akidah bukan hanya permasalahan kemanusiaan. Permasalahan akidah. Sebagaimana kita tidak boleh ikut andil di dalam syariat mereka, begitu pula kita tidak boleh ikut andil di dalam mengucapkan hari raya khusus mereka. Paham ya para ikhwah sekalian? Sebagaimana kita kiblat kita kaum muslim kiblat apa? Ka'bah al-Musharrafah, dan kita tidak boleh ikut andil di dalam kiblat kaum kafir, kaum Yahudi atau Nasrani atau kaum kafir yang lainnya, kita tidak boleh juga ikut andil, ikut berpartisipasi di dalam hari raya atau hari-hari istimewa orang-orang kafir. Ya, ini perkataan yang sangat luar biasa. Nah, itu dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang dalil dari ijma. Masa ada ijmanya? Iya, ada ijmanya. Ya, ada kesepakatan para ulama bahwasanya dari mulai semenjak dahulu kaum muslim bersepakat seorang muslim tidak boleh ikut berpartisipasi di dalam hari raya orang kafir. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Perkataannya agak panjang, saya sebutkan ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa amma tahni'atu bi syi'aril kufri al mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekafiran yang khusus bagi orang-orang kafir, maka sesuatu yang diharamkan berdasarkan kesepakatan kaum muslim. Berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslim. Kemudian beliau mengatakan, mithlu an yuhanni'ahum bi'a'yadihim wa saumihim. Seperti memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka. Seperti memberikan ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka. Fayaqul 'idun mubarak 'alaik au tahna bihadzal 'id wa nahwu. Seperti mengatakan semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu, atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka atau semacamnya. Fahadha, perhatikan ini perkataan beliau berat ini. Fahadha illam qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat, kata beliau. Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, namun dia tidak bisa lolos dari perkara yang diharamkan. Ya, kalau yang mengucapkan ini bisa selamat dari kekafiran, namun dia tidak bisa lolos dari kekafiran. Artinya, pengucapan hari ikut andil di dalam hari raya dengan segala macam partisipasi di dalam hari raya orang kafir bisa menumbuhkan sifat kekafiran di dalam diri. Itu kalau dia selamat dari itu. Tetapi dia kalau pun selamat dari kekafiran ini, dia tidak selamat, tidak bisa lolos dari hal yang diharamkan. Berat tidak? Berat para ikhwah. Bukan hanya sekedar tidak enak dengan orang, tidak. Semua dari kita kaum muslim tidak ingin menjerumuskan dirinya kepada kekafiran. Semua dari kita kaum muslim tidak ingin menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah-akidah yang buruk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Orang yang, kata beliau, orang yang mengucapkan hari raya orang kafir seperti hari raya kaum Nasrani sama dengan, kata beliau ya, ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan kepada salib. Selamat ya, kamu sujud kepada salib. Semua muslim yakin bahwasanya sujud itu hanya untuk Allah. Semua muslim yakin bahwasanya Isa bin Maryam adalah Rasul dan hamba Allah, bukan anak Allah. Ketika seseorang mengucapkan selamat hari raya kepada kaum Nasrani atas hari raya mereka, itu sama dengan seseorang menyebutkan selamat sujud kepada salib. Ini besar, berat kan perkataannya? Tidak mudah ya para ikhwah sekalian. Bal dzalika a'zamu itsman 'indallah wa ashaddu maqtan minat tahni'ati bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farjil haram wa nahwi. Perhatikan. Beliau mengatakan, bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah. Kenapa? Karena ucapan selamat macam ini lebih dibenci oleh Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum khamar, minum minuman yang memabukkan, atau ucapan selamat kepada orang yang membunuh, atau ucapan selamat kepada orang yang berzina, atau ucapan selamat pada maksiat-maksiat lainnya. Kalau ada orang di hadapan kita berzina, selamat ya kalian berzina, hore. Ya, itu dosa, lebih dosa lagi daripada lebih dosa lagi ketika kita menyebutkan selamat kepada hari raya orang kafir. Ada orang korupsi, selamat korupsi. Silakan korupsi selamat ya. Ini dosa menyebutkan selamat atas sebuah maksiat, dosa. Ada orang mencuri, kita beri selamat, selamat kamu telah mencuri. Selamat kamu telah berzina, membobol kehormatan orang lain, selamat ya. Ini dosa. Lebih dosa lagi ketika seseorang memberikan selamat kepada siapa? Kepada orang hari raya orang kafir. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa katsirun mimman la qadra lid-din 'indahu yaqa'u fi dzalika wa huwa la yadri qubha ma fa'al. Artinya, banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut. Orang-orang semacam ini tidak mengetahui kejelekan dari apa yang mereka perbuat. Faman hanna'a 'abdan bi ma'siyah aw bid'atan bi aw bid'atin aw kufrin faqad ta'arrada li maqtillah wa sukhtihi. Oleh karena itu, barang siapa yang memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang berbuat maksiat atau perbuatan bid'ah atau perbuatan kekafiran, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini dikatakan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dzimmah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kata khatib tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diketahui bahwasanya dari sejarah kaum Yahudi dan Nasrani masih ya merayakan baik di tengah-tengah kita atau di daerah mereka kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan hari raya mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah diikuti oleh para sahabat, para tabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini kan dalil kita yang jenis ketiga sekarang secara ijma. Kita ketahui dari sejarah, dan sejarah tidak pernah berbohong. Fakta sejarah mengatakan kaum Yahudi baik di kota Madinah pada waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kaum Nasrani baik ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima kunci Baitul Maqdis, yang mana di Palestina waktu itu masih banyak kaum Nasrani dan kaum Yahudi, mereka dibiarkan atas agama mereka. Dan mereka berhari raya sesuai dengan hari raya mereka, dibiarkan, ya. Tetapi tidak terdapat secara sejarah para sahabat, para tabi'i dan ulama-ulama yang mengikuti mereka ikut-ikutan andil. Ini menunjukkan ijma dari para sahabat bahwasanya mereka tidak pernah ikut akan kegiatan-kegiatan seperti itu. Inilah yang dilihat, kita lihat bahwasanya dari ijma kaum muslim tidak pernah mengikuti seorang kegiatan orang-orang kafir. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang di zaman beliau banyak sekali penaklukan-penaklukan daerah-daerah sehingga kaum muslim kekuasaannya meluas sampai ke Portugal, sampai kemana lagi? Turki, Spanyol dan macam-macam. Mereka yang ditaklukkan oleh kaum muslim di zaman Umar bin Khattab, akhirnya mereka sebagai penduduk ahli zimmah, jenis manusia kafir yang disebut dengan ahli zimmah. Mereka boleh merayakan syiar-syiar mereka, tetapi tidak boleh diperlihatkan secara terang-terangan. Coba lihat bagaimana mulia dan jayanya Islam. Ya, bahkan saya pernah mengatakan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim, bahwasanya orang kafir di zaman Umar bin Khattab, orang musyrik di zaman Umar bin Khattab, kalau naik kendaraan itu enggak boleh nunggang, harus bonceng. Seperti perempuan kalau lagi naik motor. Meskipun dia yang memegang kendali, misalkan naik kuda, itu harus begini duduknya. Coba. Untuk apa itu? Untuk menyelisihi bahwasanya ini yang nunggang kuda seperti ini itu orang muslim, yang seperti ini orang kafir. Hina. Ya. Harus ada perbedaan. Kita harus mulia. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang tadi, khatib tadi mengatakan perkataan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Anna ahla dhimmah min ahli al-kitab la yudhhiruna a'yadahum fi daril Islam." Orang-orang kafir dari golongan ahlu dhimmah, ahlu dhimmah itu adalah orang kafir yang dibiarkan dalam agama mereka dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslim, tidak dikeluarkan dari kampung kaum muslim, tetapi tetap dalam agama mereka, tapi harus bayar upeti. Ya. Salah satu syarat di zaman Umar bin Khattab, orang-orang ahlu kitab dari ahlu dhimmah, mereka itu tidak boleh memperlihatkan hari raya-hari raya mereka di tengah-tengah kaum muslim. Wa innama kana hadza biittifaqihim ala man'ihim min idhharihim, dan ini disepakati oleh seluruh sahabat bahwasanya orang kafir dari ahlu dhimmah tidak boleh memperlihatkan hari raya mereka di tengah-tengah kaum muslim. Kalau di tengah-tengah orang kafir silakan, tetapi di tengah-tengah kaum muslim tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan, fa kaifa yasughu lil muslimin fi'luha awalaysa fi'lul muslim laha ashaddu idhharal al-kafir laha. Bagaimana kok bisa sekarang kaum muslim ya melaksanakan, ikut-ikutan andil, berpartisipasi di dalam hari raya orang kafir? Bukankah perbuatan seorang muslim mengikuti hari raya orang kafir itu lebih berat, lebih besar, memperlihatkan kekafiran daripada perbuatan orang kafir sendiri? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Iyyakum waratanatil aajim." Hati-hati kalian dari bahasa-bahasa khusus orang-orang kafir. "Wa anta dukhulu 'alal musyrikiina yauma 'iidihim." Dan jangan sampai kalian masuk ke tempat-tempat orang musyrik pada hari Id mereka, fi kanaisihim, di gereja-gereja mereka. Fa inna sukhta tatanazzalu alaihim, sesungguhnya kemurkaan Allah turun atas mereka. Ini perkataan ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab di dalam kitab Syu'abul Iman atau yang lainnya, As-Sunan Al-Baihaqi juga dengan sanad yang sahih. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim." Jauhi musuh-musuh Allah di dalam hari raya-hari raya mereka. Lah ini kok ikut-ikutan? Sok jadi pahlawan kemanusiaan. Ya? Ikut-ikutan di dalam agak hari raya-hari raya khusus mereka. Membawa misi kemanusiaan, membawa misi rukun beragama. Yang seperti itu disebut sebagai kaum muda cendekiawan muslim. Yang enggak paham agama disebut sebagai kaum muda cendekiawan muslim. Yang hanya membawa perasaan dalam beragama, yang hanya membawa naluri tidak berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Umar bin Khattab, orang kedua yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Yang mana kata Rasulullah SAW, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya selalu bersama Rasulullah SAW. Ilmunya pasti langsung dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir di dalam hari raya-hari raya mereka. Harus kita jauhi, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari perkataan Umar bin Khattab ini, wa hadza Umaru naha an ta'allumi lisanihim. Ini Umar bin Khattab melarang untuk mempelajari bahasa-bahasa khusus orang kafir. Wa an mujarradi dukhulil kanisati alaihim yauma idihim, dan hanya masuk ke dalam gereja mereka. Ya meskipun mungkin enggak ikut apa yang dikerjakan mereka, hanya masuk ikut masuk ke dalam gereja mereka pada hari raya mereka. Fa kaifa bi fi'li ba'dhi af'alihim? Bagaimana kalau seandainya sampai mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan, lebih besar lagi larangannya. Lawang masuk ke gereja pada hari Id mereka, hari raya mereka saja dilarang, apalagi sampai ikut-ikutan ajaran mereka. Ikut doa bersama dengan mereka. Alhamdulillah. Baptis ya sekalian. Ini para ikhwan rahmat. Au fa'ala ma huwa muqtadayati dinihim. Atau bagaimana lagi kalau seandainya dia mengerjakan yang merupakan kewajiban-kewajiban, keharusan-keharusan dari agama mereka. Alaysat, perhatikan ini perkataan Syekhul Islam luar biasa. Alaysat muwafaqatuhum fil amali a'zam minal muwafaqah fil lughah. Bukankah menyerupakan mereka di dalam perbuatan amalan ibadah mereka lebih besar daripada hanya menyerupai dalam bahasa mereka? Ya. Awalaysa amalu ba'dhi a'mali 'idihim a'zamu min mujarradi dukhul 'alaihim fi 'idihim. Bukankah mengerjakan perbuatan-perbuatan dari agama mereka lebih besar daripada hanya ikut masuk nongol di gereja mereka? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sukhtu yanzilu 'alaihim yawma 'idihim bisababi 'amalihim faman yushrikuhum fil 'amali aw ba'dhihi alaysa qad ta'arrada li'uqubati dhalik. Kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi mengatakan, jauhi kalian memasuki gereja-gereja mereka pada hari raya mereka. Kenapa? Karena kemurkaan Allah turun atas mereka. Kalau seandainya kemurkaan turun atas mereka pada hari Id mereka disebabkan keyakinan dan perbuatan mereka, maka siapa yang ikut andil, ikut berpartisipasi di dalam perbuatan mereka atau sebagian dari perbuatan mereka, bukankah dia juga diancam untuk mendapatkan siksa tersebut, mendapatkan murka tersebut? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi mengatakan, wajtanibu a'da Allah fi 'idihim. Jauhilah, jauhilah. Larangan Umar bin Khattab, orang kedua terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jauhilah musuh-musuh Allah di dalam hari raya-hari raya mereka. Alaysa nahyan an liqa'imihim wal istima'i bihim fihi, fa kaifa an amali 'idihim? Bukankah ini larangan untuk ikut serta, ikut ngumpul aja? Bagaimana lagi kalau seandainya sampai mengerjakan seperti perbuatan mereka? Ini para ikhwah, yang seperti itu katanya wali. Alhamdulillah, ini otaknya letakkan kemana? Wali Allah itu orang beriman dan orang bertakwa. Orang beriman dan bertakwa tidak akan pernah meyakini keyakinan orang-orang kafir, tidak akan pernah ikut kebiasaan orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari logika, maka kita katakan bahwasanya hari raya adalah termasuk dari hal yang berupa syariat, tata cara beribadah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam surah Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap sesuatu telah kami jadikan dari kalian jalan dan metode sendiri-sendiri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fala farqa baina musyarakatin fil Eid wa baina musyarakatin fi sairil manahij. Perhatikan, ini penting. Tidak ada perbedaan antara ikut serta kita kepada orang-orang kafir di dalam hari raya dan ikut serta kita di dalam seluruh kebiasaan-kebiasaan, tata cara mereka. Fa innal muwafaqata fi jami'il id muwafaqatun fil kufur. Sesungguhnya mengikuti orang kafir di dalam seluruh hari raya mereka ini sama dengan mengikuti mereka di dalam kekafiran. Wal muwafaqatu fi ba'di furu'ihi muwafaqatun fi ba'di syu'abil kufur. Sebagaimana kita mengikuti orang kafir di sebagian perbuatan-perbuatan khusus mereka, maka begitu pula kita mengikuti orang kafir di sebagian kekafiran-kekafiran mereka. Bal innal a'yad min akhassi ma tatamayyaza bihi syara'i. Bahkan yang namanya hari raya adalah sesuatu yang paling jelas pembedaan antara agama ini dengan agama yang lain, syariat ini dengan syariat yang lain, bisa terlihat dengan dari apa? Dari hari raya. Hari raya adalah sesuatu yang pembeda terjelas antara agama ini dengan agama itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min adhhari ma laha min asy-sya'air fal muwaqatu fiha ba'du furu'ihi wa muwaqatu fi ba'di syu'abil fal muwafaqatu fiha muwafaqatun fi akhassi sya'airil kufri wa a'zamu sya'airihi. Bahkan ya, kalau begitu kita katakan tadi hari raya adalah merupakan sesuatu yang sangat khas bagi setiap agama, maka menyerupai orang kafir di dalam hari raya orang kafir merupakan keserupaan di dalam sesuatu yang paling khas dalam kekufuran mereka. Hei, subhanallah. Ya, karena hari raya adalah merupakan sesuatu yang paling khas dalam setiap agama, berarti setiap muslim yang mengikuti hari raya orang kafir, dia mengikuti sesuatu yang paling khas dalam kekafiran mereka. Berat ya para ikhwah sekalian, pembicaraan yang sangat harus kita perhatikan baik-baik. Jadi bukan hanya sekedar memakai baju khusus yang mereka pakai, karena di dalam hari raya ada baju khusus yang mereka pakai, atau hanya mengucapkan ucapan yang mereka rayakan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ini permasalahan akidah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab inilah kita katakan bahwasanya tidak boleh, diharamkan bagi seorang muslim untuk mengikuti, ikut andil dalam bentuk apapun dalam hari raya orang kafir. Lah kalau kita nerima hadiah hari raya orang kafir bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun segala macam makanan dan minuman asal hukumnya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah, maka karena itu dari hasil perbuatan orang kafir dan ditakutkan kita mengikuti mereka, ditakutkan mereka malah lebih kafir dan lebih percaya dengan kekafiran mereka, maka kalau bisa kita menolaknya. Kalau bisa. Ini dari bos, Ustaz. Bos saya orang kafir. Bagaimana? Maka saya katakan, kalau itu dianggap nantinya sebagai kesepakatan kita kepada orang kafir atas hari raya-hari raya mereka, maka tidak boleh diterima. Kalau tidak dianggap, maka asal hukum makanan apa? Halal. Kecuali yang diharamkan seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti darah, bangkai, babi, ataupun sembelihan-sembelihan orang kafir yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat di dalam perayaan hari raya orang kafir tidak terlepas dari kemungkaran dan maksiat yang dilarang oleh Allah. Dan kemungkaran yang paling besar adalah penyekutuan Allah di dalam proses hari raya orang kafir. Belum lagi minuman khamar, belum lagi mungkin ada perzinahannya, perkumpulan laki-laki dan perempuan, banyak sekali mudarat yang harus dijauhi gara-gara kalau kita mengikuti hari raya orang kafir. Itu di khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslim telah disyariatkan bahwasanya hari raya khusus mereka hanya ada dua, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Boleh ditambah dengan hari Tashrik 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun Nahar wa ayyamut Tasyrik 'iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Hari Arafah, hari Nahar yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik adalah hari raya kita kaum muslim, dan dia adalah hari makan dan minum. Oleh sebab itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hari raya kita kaum muslim, hari raya yang jauh dari kemaksiatan, hari raya yang jauh dari keburukan, hari raya yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan kriminal. Ya, hari yang penuh dengan kriminal. Hari raya kaum muslim sangat jauh dari hal itu. Maka kita harus bangga dengan hari raya kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini tambahan dari saya. Perhatikan baik-baik. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebelum hari Jumat, menyerupai suatu kaum, ya, itu akan mewariskan tiga perkara. Yang pertama, mewariskan kepada diri kita ikut tingkah laku perbuatan orang yang kita serupai. Kalau yang kita serupai kaum muslim, orang soleh, para nabi, para sahabat yang diridhai oleh Allah, maka kita akan mengikuti tingkah laku mereka. Yang kedua, mengikuti kaum sebaliknya kalau yang kita ikuti kaum kafir, kaum fasik, maka kita akan timbul di dalam diri kita mewarisi tingkah laku mereka, gaya bicara mereka, gaya duduk mereka, gaya gaul mereka, ya. Punya teman perempuan dulu sampai hamil baru nikah, gaya gaul mereka. Punya anak 5 baru nikah, gaya gaul mereka. Nah, ini kenapa? Karena mengikuti orang-orang kafir. Yang kedua, mengikuti orang-orang kafir akan mewariskan kepada kita semacam kecintaan, kasih sayang. Kemudian sikap pertolongan kepada orang-orang kafir. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang suka mengikuti orang-orang kafir, ya, dia akan sulit untuk menyalahkan orang kafir. Oh, mungkin aja dia benar. Kan semua agama menuju satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita salahkan? Kenapa sih ribut-ribut permasalahan seperti ini? Ada semacam kasih sayang, cinta mencintai kepada orang kafir, sikap ingin selalu menolong kepada orang kafir. Kemudian yang ketiga, orang yang ikut-ikutan, ya, sebaliknya kalau orang menyerupai, mengikuti orang soleh, para nabi, para sahabat, maka dia akan ada ditimbul di dalam dirinya semacam kecintaan, kasih sayang, kemudian loyalitas kepada orang-orang soleh. Makanya kita marah kalau ada wali-wali Allah dihina, kalau ada para ulama yang benar-benar di atas Al-Quran dan Sunnah dihina, kita marah. Kenapa? Karena kita mencintai, menyerupai orang-orang muslim, orang-orang soleh. Yang ketiga, mengikuti seseorang atau suatu kaum akan mewariskan kepada kita, ini bahayanya. Yaitu apa? Ini paling berbahaya dari satu dan dua tadi. Yang ketiga itu mewariskan keyakinan yang tumbuh di dalam hati kita. Kalau yang kita ikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, akan timbul juga keyakinan seperti yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, akan timbul juga keyakinan yang diyakini oleh para sahabat di dalam diri kita. Lah, kalau yang kita ikuti orang kafir, orang-orang fasik, akan timbul keyakinan di dalam diri kita seperti keyakinannya orang-orang kafir dan orang-orang fasik yang kita ikuti. Ada penemuan menarik. Orang kalau pakai pakaian ulama, misalkan di sebuah daerah yang namanya pakaian ulama itu pakai peci, ya, pakai surban, kemudian pakai gamis seperti saya ini, kemudian pakai jubah lagi satu lagi, tasbih di tangan. Itu dudukannya udah beda. Ngerlingkan matanya udah beda. Beda juga kalau orang pakai pakaian tentara. Jalannya membusungkan dada. Kemudian kalau dipanggil, ya siap. Karena dia pakai pakaian apa? Tentara. Nah, begitulah orang kalau menyerupai orang lain, akan timbul di poin pertama tadi, akan timbul apa? Pewarisan kepada tingkah laku, tata bicara, ya, tata kelakuan dia, gaya hidup dia akan berbeda. Kenapa? Seakan sesuai dengan apa yang dia ikuti. Nah, ini hati-hati para ikhwah sekalian, permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele. Maka apa sikap kita terhadap tahun baru? Bodo amat, mau tahun baru, mau tahun lama, silahkan ende. Ya, kita muslim adalah orang yang memakai tanggalan apa? Bulan-bulan Qomariyah. Tahun Hijriah. Ada yang sangat ironis sekali, kaum muslim tidak hafal bulan Hijriah. Ya, sekarang bulan apa? Habis Sofar apa? Bulan mulut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus hafal. Dan termasuk loyal kepada Islam adalah kita memakai tanggalan-tanggalan kaum muslim yang sudah disepakati oleh para sahabat. Dan ini bukan perkara bid'ah sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Saya katakan orang-orang yang mengatakan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, mereka secara tidak langsung tidak suka Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Bahaya toh? Yang masih percaya ada bid'ah hasanah secara tidak langsung mereka tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah. Bahaya para ikhwah sekalian. Selama hidup Nabi, menjadi Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun, tidak pernah terdengar dari mulut beliau yang mulia beliau pernah memuji perbuatan bid'ah walau sekalipun. Yang ada celaan, hinaan, larangan, ancaman, kecaman terhadap bid'ah. Makanya beliau sering mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Di zaman sekarang ada yang mengatakan bid'ah hasanah, secara tidak langsung dia tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan kullu bid'atin. Bukan tidak suka kepada Ahmad Zainuddin, bukan tidak suka kepada da'i-da'i yang mengajak untuk hanya beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, ini bahayanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.